Hula sogu memian gek susu Barnabas yor Saulus mati rabrita briteraske. Giwat desigeti ribun matua Jesus mamintinus Antiochia nege kige ermene tula sogu wasi nyanuare ode rajar hula sogu etuna nare dagun. Irnye kresirne Barnabas Simon Arab giyo irmet metne ode Lucius nege yosya nuskire nege ode Menahem marsumu giti Raja Herodes Antipas wai rtabal Saulus dagun. Seguit bonyo irnye kremo luga ras ode rawa oksir marsamba enti tie butke desigo hula sogume menge ktanuk sirmak biohe. Kilik Barnabas yor Saulus de lema demial sir margaria mayau marbati rala karya gunal tisirge. Lemade irje sikre ras, odir sambayan tiktela hula sogwe memeyan gegi tanuk tisirdes, makte yorsa si mati Barnabas yor Saulus, ode raso deruge marba. Barnabas yor Saulus, rabritabrit eraske owa nuske katu sipruske. Lemade hula sogwe memeyan gegiok Barnabas yor Saulus, maderu gerbae nua seleuki agi, nunegegi minti namuat agi kahagi. Juatrana et nu seleuki agi bonyo, saigabalgi, marbitlar timar bae nuske katu sipruske. Ode Yohanes Markus tioha Barnabas yor Saulus dagun, masyaluk sirti gariatke. Ode juatrana et siprus bonyo, rnaok sirti nu salamiske. Lemade rabita hula sogetuna nare ti Yahudi nare seira sambantiare. Makte yo irjetel de siger lagu tros nuske katu de sige suge, mati red suidage, nege nupafoske kiminti. Ode ti de sige rana laror iria Yahudi geit, maania bar Yesus. Irnye ge titel yuna nege ani Elimas. Elimas nege inges kwau, ode igak mantma biohe inege irmiane tula seguasi nyanoge. Elimas nege igalui yor gubernur Sipruske maania Sergius Paulus. Gubernur nege hietelge. Maseguit bonyo yabuga Barnabas yor Saulus. Kali jagin matiomol hula seguetuna nare. Keskede Elimas mangges kwadwis biayet no eta Barnabas yor Saulus. Ode yalgiau ima biayet no eta gubernur desdagun. Magete yalini tioha Jesuske. Kesjede Saulus sa rahalio Paulus nege, hula sogu memenge kbienwai. Lemade yatus manenen mange skwadwis, ode tianuk tima biohe. Hei Elimas, molange skwarwa etusko katuge, mamdwagin mamula gom tualiga irire. Ode oinege gyala momboa etno eta na mamla inyekre mumu. Gyan monele mamum resti mugak meta na mamla ya itie butula sogo ilosu narinedi. Lemare matos, senwege hula sogo yuguno, mamata murek biol, masegwe na ine le mamata git namit namit. Gyala met bonyo Elimas mata narek biol, ma lema miata git, makyur mia yamas tide yamas ma, mayoba gir mia reu gai. Giwat des jaguno gubernur Sergius Paulus yatos tela maditi des bionyo. Tioha Jesus ke. Ode nam Paulus yor Barnabas rajar kyali itia but Jesus ke ne. Kirmia gubernur ge hieran dagun. Paulus yajar irmia mentih nu Antiochia ge tilas mer Pisidia ge. Lemade Paulus yor liana rerbeti kros nu Paphos ke. Marbitlar timar bae nu Pergage o provinsi Pamfilia ge. Ranaet nu Pergage bonyo Yohanes Markus Ibreti wasir yuli giba Yerusalem. Lala Paulus yor Barnabas ros nu Pergage marsor wetak laut ke mati rait nu Antiochia ge tilas mer Pisidia ge. Ode ti sew inam reske bonyo rbair Yahudi nare sere sambenti ge Marta klulu rorsir. Tidesige irge ita biacha hula sowetuna nare gios kitab Musa igeskie. Ode gios kitab irmiane tula sowasi nyanuare rage siredagun. Makte yo irmiaga usuk katu tisera sambayan tides raso irge itma tiena Paulus yor Barnabas mabiohe. Waigwe, aramiten ma kolnye gigatun mo mtianuk, ma arantio molu ma gyaljau ararala mire. Lema de Paulus simdir, o de bitil simadago sir mamma mosir, makti yo tianuk ma biohe. Waigwa Israele, mioriria lema Yahudi mamtau tula sowe, niktemte mamtio molu. Hula soa Israel arer sagi tiloderou ti nege. Heit lulso ine iligit nyep no matru matma wasir yasir. Odegyo atramino mesir maramu agunti. Desigo hula sogo hiamel asir marmel maribu na oratu tsir. Lemar yalwa si haretlan nema yaditi sir marbetik toha lasmer mesir dis. Gyo atrabetik toha mesir bonyo. Ramin tiwen maros lioske, hore hula sogo siyak sirti wait mormyor ke nini ayin gehea nat tiwen des. Biar mato tatare le meras dagun. Lema de hula sogo siyolo siyarah negara deit muamin lasmer kanan ge, hore yal lasmer desige ti iria Israel are, ma wait maradurak. Lema dek tela nekrek ditimu magyal nini anegyay ayin ge gariari ge, at kwen ataksala hean sim. Gyoa tula sogo yal lasmer kanan desti iria Israel are maktei bonyo. Siusu iri rema railuk sir, maraga usuk hatu mahrareta sir. Hula sogo yal agol jes nini gya ittara Samuel, irmiane tula sogo wasi nyanune, maiga usuk hatu. Gyoa desige Israel are raten hula sogo ema siusu irgi itma higa raja tisir. Denje hula sogo siusu Saul, Nege amana anikis, marosiak lolan Benjamin ge. Saul nege iga raja mahiareta sir ain ge gariari ge heanat. Keskie galiau ge bonyo, hula sogo yaditi Saul toha wasik mata dis. Lemare hula sogo esyusu Daud, ma iga raja ti Israel are. Hore ti Daud, lemare hula sogo tianuk kolnye. Katoso isa yanan Daud nege yala ralak nema gimuk mugai. Ode I nege anat Yohanam gutan nugare mumu. Lemare Paulus sior tunita nugare huruk mabiohe. Ode gios Daud tesno natu negre hula sogo susu irgit de. Mayor hiria Israel are mak Yohanam hula sogo ite takti heit lulso. Irmiori hirge nege Yesus ke. Gyoat Yesus ke len lamia bonyo. Yohanis mabaptis ke yabrita ti ir Israel are mumu. Ma musti mor tuni gwait limo sal nekre. Ma biaptis sir. Ore gyoat Yohanis wasi garia genen maktei bonyo. Tianuk tiri rema biohe. Tioha emo esine yanwede. Yanwege lema ir migitage. Nyenas, mwak muna, keskiana lema sosobonyo iria migita desige mia. Ode yanwe lema kberok toa halmagaga wasidori naktasi naredagun. Hei waigwa ohatni magwa Abraham tesno natwe. Ode iria lema Yahudi mamtau tula sowe. Briteras mori hitnyege, hula sogo yalma itmiumude. Keske irmia minti Yerusalem desikre, rorwa itu sukatu nare, lemahro, Yesus nehula sogo esyusu imiga raja ori aori hirgi. Biar magi agi neti seu inamreske, nerbaca tuna irmia netula sogo asinyano are rages digita plan ge dagun. Keske lemahrek buan nare. Lemahder tunik nyetak matmet keti Yesus ke. Ode gyoat ralak tela des, Manegi hurmia tuna heit lulso irmia ne tula sogo asinyano are rages desikrek diti. Ode biar ma ir desikre le maratot Yesus ke salage itma kiurmia rugun imamiat. Keske de ir desikre raten mirmirmirin toha gubernur Pilatus matia bahunwai. Denger tabahunwai. Ode irje sikre ralak tela desikre mumu, mak jo hatun heit lulso irmiane tula sogo wasi, yano are rages desikre tikkiali Yesus ke. Makte yo irirerna ugi susket bunan ge to hatul masan walwi ge. Ode tiram lint bunan des tibob keguran ge. Keske de hula sogo yali ma myori huruk. Ode minggu ge na ine mase urera itne Yesus ke susu tenan ge ti irmia to hayari. Sirne ge Elia ohe itne kre rano nor Yesus ke. Tigio atranus propinsi Galilea ge marbai nus Yerusalem ge. Iria si kerato si akmuna, magiala gios dia si gera berita Yesus keti iria Yahudi nare. Lema renja senwege haram mea berita berita ras keti emanei. Berita ras nege heit luso hula sogo cetak ti itiap no matrumat, manam nekre mumu anak diti. Ode sel sel nenen mo hula sogo yala manam ite tak desk diti mait. Giyawat iyalah Yesus kema miori huruk ne. Negek cohatun rages di kitab Mazmur pasal ena ruge mak biohe. Hoi nege anak wau. Ode senwege ama muayau. Yesus nege hula sogwe iyalah ima miori huruk toha irmia matire. Ma ana lema miatji. Tela nega heit luso hula sogo ihes kubuan ge titip no matru mat matianuk kolnye. Mlabia ino anak alera sa nelnyel ge tie. Kola dene heit luso guha tetak ti ep no matru mam Raja Daud. Hode gimin gitap Mazmur pasal salik dagun ma Raja Daud tianuk ti hula sogo ma biohe. Ana lemam lura wasi mwirnyel nyelnye matenan ge kion tiasa ge krala ge. Keske tundau ti tanuk desik rele maksusu ti daut tenan ge, kali gyoat Raja Daud miori, desigot Yohanam hula sogoe i tanuk tiare. Makte yo miat, ode ramlina ima yorep no matruma, lemaret bunan ge giptas mia kion busubu. Keske de Yesus ke tenan ge lema goljes, kali hula sogoe yale ima miori huruk. Lemaren je waigwe, Haramia berita tie ohe, musti mo mia o kiali Yesus ke, mani itu etli mo salne kre bisa ma hula sogo sios ba. Lema regol nye si ta ese ibo, mati o hagi Yesus ke, desige mo hula sogo sios wa sili mo salde si kre ba, ode hula sogo eriega no, irmia to hagi Yesus desige mlaya i. Klala esi ta ese ibo, magol nye tio hat nye tak musa gebo, desige motnya tak desikre lema bisa magiaur hirjes. Lema renja miron ron mia magae, mana mir mia ne tula sogo asin nyano desikre rages ti wait kitab ne ketek ditie. Kali ti kitab des, hula sogo tianuk ma biohe. Hei iria madagin mamah muai yawe, tiomolu, anah miran, desigo miat. Anah mieran gali tita rase nege, anah galak tela masun gue tie. Keski anah lemam cohak, biar mairi rerlo suk tela ne tie dagun. Paulus tianuktun desikre maktei, Mayor Barnabas rala marbetik toa Yahudi nare sera sambenti des, desik banyo ir desikre raten maderuge anar tanu garsor wetun desikre tisir huruk, tisewi namre sana mamane. Ode giwat sambayan gek tei bonyo, iribun mamin ti desikre, negeri Yahudi nare, ror iria lema Yahudi mamtau tula sogwe mara sugar kupku baga Yahudi gene, neger laut marto Paulus yor Barnabas. Lema de deruge rajar ir desikre, oder surat sirmar morif mo, rnemianenen sirti hula sogwe, ode ti eras manusia ine. Ode giat sewinam reske huruk bonyo, Irjibun mamen hude sige, nen marmamumu, marwa oksir, martomol hula sebuah tunanare. Keske de giwat ir Yahudi nare ratus irjibun desikre bonyo, ralata reksun, oder soi ralat, denje rahmai Paulus ma arpohe igakmet. Keske de Paulus yor Barnabas deruge lemaram taut, dertanuk marbohe. Musti moram ya berita hula sebuah tunanare ti ir Yahudi enek muna. Keske de lema myou. Kol jesige mo eine mesa nam susu ohe. Leman biarom cia halma miorih nini nam. Lema renjemi mindes. Klala senwege aram biati miabrita hula sogo tuna nariti iria lema Yahudi nari. Kali itia butula sogo ya soaram. Hore tia nukde biohe. Ksusuoma metia madela kebati jela hiri alema Yahudi nari. Nege gaso mambuati mabrita tisirohe. Hula sogo ya ori hirgi. Hore mietia brit negeti irire matigal nuske temne mumu. Ode malmata irlima Yahudi desikir rata molu Paulus yor Barnabas tun rata nugare ponyo. Ramuk muga sirak sialik. Ode leru tiebut ketuna nari. Ode iria hula sogwe ilik ma ramur tiwen srairas ke nini namnege tohaga Yesus ke. Lema denje tiebut ketuna nari ki melir ti lasmer gek temdes miumu. Keske de usuk katu Yahudi narer sui irlan manet lulti nuantio kiage. Tabal wamfe tale ma Yahudi nari. Kesir tohagu pukubag Yahudi ge. Wamfete sikre irlian sirdagun. Manirje sikrer sujir gait irire. Marala atyat Paulus yor Barnabas maksun. Ode resak deruge marbetik toa lasmera Antiokia ge. Lemadenje Paulus yor Barnabas ritiga kwe toa luautare. Maklius wohe hula sogo ibuwa ituli irje sikrede. Makteo deruger tutuk irje sikreti des. Ode bae no ikonium ge. Keske irmiat toa Yesus maminti Antiokia desikre. Hula sogo memean ge gibe benuasir, maramuk muga ramar-mara sirak sialik.